Angkatan perangnya, senjatanya, yang dia banggakan tenggelam di air. Ya. Begitu juga para dogut dari Bani Adam ini, banyak di antara mereka yang berkuasa, yang memerintahkan kebatilan, akhirnya dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Ini qada secara qauli. Tidak ada satupun manusia, satupun kekuatan yang bisa menghalangi ketentuan, kehendak, takdir dari Allah tersebut. Idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kalimat jika aku telah menentukan satu ketentuan qada, maka tidak akan mungkin bisa ditolak. Hadza min kamali sultanillahi wa qudratihi wa rububiyyatihi ma huwa zahir. Ini merupakan kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kudratullah, kesempurnaan rububiyahnya Allah. Dan ini nyata, jelas, terang benderang. Saya kira ini diakui oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada satupun kaum muslimin yang meragukan kekuasaan Allah. Saya kira jika seorang muslim yang paling bodoh ditanya apakah Allah Maha Kuasa, dia jawab, ya, Allah Maha Kuasa. Ya, bahkan bukan hanya kaum muslimin, Abu Jahal, Abu Lahab mengakui. Abu Jahal, Abu Lahab mengakui bahwa Allah Maha Berkuasa. Li'annahu ma min malikin siwallah illa yumkinu an yuradda ma qada bih. Karena raja penguasa selain Allah masih dimungkinkan kehendaknya tertolak, keinginannya tertolak, keputusannya tertolak. Saya kira kita bisa melihat berapa banyak penguasa yang sangat berkuasa di muka bumi ini, ketika menghendaki sesuatu tidak kesampaian, ketika menentukan sesuatu tidak berhasil. Adapun Allah tidak. Semua kehendak Allah pasti terlaksana. Jika tidak terlaksana, maka Allah pasti tidak menghendaki. Secara qaul, jangan katakan secara syar'i, sebab secara syar'i banyak kehendak Allah yang tidak terjadi. Secara qaul, seluruh kehendak Allah pasti terjadi. Wa'lam anna qada'allahi kamasyiatihi bil hikmah. Dan ketahuilah bahwa qada Allah, ketentuan Allah adalah sama seperti kehendak Dia, kehendak Allah dengan al-hikmah. Kehendak Allah itu ada hikmahnya. Tidak seperti kehendak kita. Ya, umumnya kehendak kita ada alasan baiknya, ada alasan positifnya. Tetapi tidak jarang bagian dari kita menghendaki sesuatu, melakukan sesuatu padahal tidak ada manfaatnya. Ada. Adapun Allah, Maha Suci Allah, melakukan sesuatu dan tidak ada hikmahnya. Nanti akan dibahas oleh beliau kelompok sesat yang meyakini bahwa kehendak Allah adalah kehendak Allah, tidak ada hubungannya dengan hikmah. Jika Allah menghendaki sesuatu, yaitu cuma kehendak Allah. Allah menghendaki kaum muslimin ketika tawaf mencium Hajar Aswad, itu semata-mata kehendak Allah, enggak ada hikmahnya. Ucapan siapa ini? Jahmiyah, Asy'ariyah mengikuti. Adapun Mu'tazilah dalam hal ini benar. Mu'tazilah mengatakan ada hikmahnya. Hanya Mu'tazilah bunuh. Hanya Mu'tazilah bunuh. Manusia pasti tahu hikmahnya. Adapun Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. As-salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara Asy'ariyah atau Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Apa kata Ahlus Sunnah? Seluruh kehendak Allah, seluruh perintah Allah ada hikmahnya di balik itu. Tetapi manusia kadang tahu, kadang tidak tahu. Ya. fahuwa la yaqdi qada'an illa wal hikmatu taqtadihi. Setiap kali Allah menghendaki sesuatu, maka di balik sesuatu itu ada hikmahnya. Ya. Allah menghendaki secara kauni iblis tidak mau sujud kepada Adam, ada hikmah di balik itu. Allah menghendaki secara kauni, bukan secara syar'i ya, Fir'aun menentang dakwah Nabi Musa alaihi salam, pasti ada hikmahnya di balik itu. Dan seterusnya, tidak ada kehendak Allah kecuali ada hikmahnya di balik itu. Hanya sekali lagi, hikmah itu kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kama la yasha'u syai'an illa wal hikmatu taqtadihi. Sebagaimana ketika Allah menghendaki sesuatu, pasti sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu ada hikmah di balik itu. Wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala. Ini ditunjukkan oleh sebuah ayat firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Insan, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah innallaha kana 'aliman hakima. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali itu adalah kehendak Allah. Di setiap kali kita menghendaki sesuatu, itulah kehendak Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Kalimat ini ditutup oleh firman Allah, sesungguhnya Allah Alim Hakim. Alim Hakim, Maha tahu, Maha hakim, mempunyai hikmah. Berarti kehendak Allah pasti ada hikmahnya, walaupun buruk. Walaupun kehendak Allah itu buruk di mata kita, yang kauni ya, kalau yang syar'i pasti baik. Wa yatabayyanu annahu la yasha'u syai'an illa an 'ilmin wa hikmatin. Dari ayat ini diketahui bahwa setiap kali Allah menghendaki sesuatu, maka di balik sesuatu itu ada ilmu dan hikmah. Ada ilmu Allah di situ, ada hikmah Allah di situ. Karena Allah Maha sempurna. Wa laisa bimujarradil masyi'ah, bukan semata-mata kehendak. Bukan semata-mata ini. Ya. Sebagian dari manusia, sebagian kecil dari manusia ada yang menginginkan sesuatu, tetapi tidak ada hikmahnya. Ya, dia sendiri tahu ini enggak ada faedahnya. Sambil jalan, ya, sambil nendang-nendang apa yang bisa dia tendang, kan ada saja yang seperti itu. Ya, padahal dia waras, tidak gila, ada saja. Ya, manusia, walaupun sedikit. Umumnya manusia yang waras, manusia yang bijaksana, manusia yang mempunyai akal, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana Allah menghendaki sesuatu, melakukan sesuatu, di balik itu tidak ada hikmahnya? Ya? Akal yang waras saja tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, dunia atau akhirat. Khilafan liman ankara hikmatallahi minal jahmiyati wa ghairihim. Ini berbeda dengan apa yang terdapat pada kelompok Jahmiyah dan yang sepaham dengan Jahmiyah, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Ankara hikmah Allah, mereka mengingkari hikmah Allah. Mereka mengingkari hikmah Allah. Mereka mengatakan innahu la yaf'alul asya'a illa limujarradil masyi'ah. Setiap kali Allah melakukan sesuatu, maka itu semata-mata kehendak Allah saja. Memang Allah menghendaki seperti itu. Tidak ada hikmah, tidak ada faedah, tidak ada pelajaran di balik itu. Pokoknya taat apa tidak kepada perintah Allah. Ini pendapat keliru dari orang Jahmiyah dan Asy'ariyah. فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من الله. Dengan demikian maka mereka menjadikan makhluk lebih sempurna perbuatannya dari Allah. Kok begitu? لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة. Karena makhluk-makhluk yang sempurna, makhluk yang berakal, umumnya mereka melakukan sesuatu itu karena ada hikmah. Kenapa kita olahraga? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita punya motor, punya mobil, tapi jalan kaki? Karena ada maksud. Biar kaki gerak, biar olahraga sekalian, dan seterusnya, ada maksud. Yeah. Ini umumnya orang yang berakal seperti itu. Bagaimana manusia melakukan sesuatu dan ada hikmahnya, sementara Allah tidak, berarti merendahkan Allah. Ini Jahmiyah. ولهذا كان الذي يتصرف بسفه يهجر عليه. Oleh karena itu orang yang melakukan sesuatu, membelanjakan hartanya dengan kebodohan, maka orang seperti ini dihajar. Al-hajru kan dalam hukum jual beli, dalam muamalah ada kaidah al-hajru, ada istilah al-hajru. Apa? Menahan orang untuk membelanjakan harta. Karena apa? Dia orang sepi, dia orang bodoh, dia orang akalnya kurang waras. Sementara hartanya banyak, peninggalan dari orang tuanya. Orang tuanya meninggal dalam satu kecelakaan misalnya, tinggal dia sebatang kara. Hartanya banyak sekali, kan jatuh di tangan dia. Tapi pikirannya kurang waras, akalnya kurang waras, maka dia apa, beli bakso uang 100 ribu ya, tidak diminta kembalian, dia bawa uang di buat beli ini itu tanpa menawar dan seterusnya. Orang seperti ini pantas dihajar, al-hajru, ditahan, jangan sampai dia membelanjakan hartanya. Jadi hartanya dijaga, diberikan sekedar dia untuk mempertahankan hidup. Kebutuhannya apa? Makannya, minumnya, pakaiannya, ya, peralatan mandinya dan seterusnya dicukupi dari uang dia. Tetapi tidak diberi uang lebih dari yang dia butuhkan. Yes. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Jangan berikan harta kalian kepada sufaha, orang-orang safih, orang-orang dungu, orang-orang yang akalnya kurang. Kalian bertanggung jawab terhadap harta dia, jangan diberikan. Maka umumnya orang yang berakal tidak akan melakukan seperti ini. Berarti orang itu umumnya punya hikmah di dalam kehendaknya, di dalam perbuatannya. Wanahnu naqul, kita katakan, kata beliau, Inna Allah Jalla wa Ala la yaf'alu shay'an wa la yahkumu bi shay'in illa li hikmatin. Tidaklah Allah melakukan sesuatu, menghukumi sesuatu kecuali berdasarkan hikmah. Ada hikmah di balik itu. Walakin hal yalzimu min al-hikmati an nu'ita biha ilman? Yang jadi masalah, haruskah hikmah itu kita tahu? Masalahnya di sini. Di sini masalahnya sehingga orang-orang Mu'tazilah keliru. Karena bagi orang Mu'tazilah, manusia harus tahu Allah mempunyai hikmah dan hikmah itu harus diketahui oleh manusia. Maka jika manusia tidak mengetahui hikmahnya, bisa ditinggalkan. Ya. Jika kita tidak mengetahui apa hikmah mencium Hajar Aswad, enggak usah mencium Hajar Aswad. Ya, jika manusia tidak mengetahui melakukan ini, melakukan itu, tidak tahu, maka tidak usah melakukan, walaupun itu perintah Allah dan Rasulnya. Ini Mu'tazilah. Jadi harus tahu. Jelas ini beliau. Al-jawabu la yalzim. Jawabnya tidak harus. Tidak pasti tahu manusia itu. Li'annana aqtaru min an-nuhita ilman bihi kamillahi kulliha. Karena ilmu kita tidak cukup. Ilmu kita tidak cukup untuk mengetahui hikmah Allah di balik kehendak Allah, perbuatan Allah, tidak cukup. Ya, karena antara kita dengan Allah jauh sekali, antara ilmu kita dengan ilmu Allah jauh sekali. Maka wajar di antara kebijakan Allah, kehendak Allah, perbuatan Allah, kita enggak paham. Ini maksud Allah apa sih? Ini apa sih maunya Allah? Banyak sekali. Sebagaimana kehendak secara kauni, Allah sesatkan orang yang sangat dekat dengan Nabi, menolong Nabi, sementara Allah berikan hidayah kepada orang yang memusuhi Nabi. Kita tidak bisa menjangkau dengan akal kita, maka kami nawaitkan. Sekali lagi, manusia tidak harus tahu. Kalau tahu, alhamdulillah. Dengan akal kita bisa mencerna kenapa Allah dan Rasulnya menyuruh kita nikah, menyuruh kita bekerja, menyuruh kita sedekah. Akal kita bisa mencerna walillahil hamd. Hikmah sedekah, hikmah nikah, hikmah cari nafkah, kita semua tahu. Tapi melipar jumrah, mencium jarak suara, ya, salam ke kanan, ke kiri, dan seterusnya, kita tidak bisa mencerna dengan akal kita, maka cukup bagi kita sami'na wa ata'na. Sahihun anna ba'dul asyai na'rifu hikmataha. Benar bahwa sebagian sesuatu hal, beberapa hal, kita mengetahui hikmahnya. Lakin ba'dul asyai ta'jizul ukulu an idrakiha. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang akal kita tidak sanggup untuk mencerna, akal kita tidak sanggup untuk menjangkau. Seperti contoh tadi, ini banyak sekali kejadian di kiri kanan kita. Bagaimana orang yang begitu jahat, orang yang zalim, orang yang bakhil, Allah panjangkan umurnya. Sementara si fulan yang baik, yang dermawan, yang jika dia bertemu orang lapar, pasti dia memberi, orang yang membutuhkan, pasti dia memberi, Allah matikan ya, dalam usia 35 tahun, 40 tahun, bahkan 30 tahun. Ya, akal kita tidak bisa mencerna. Mestinya orang baik seperti ini kan dipanjangkan, biar manfaatnya merasa, biar pahalanya tambah banyak, biar banyak orang yang tertolong. Tapi kenapa dimatikan oleh Allah di usia muda? Kita tidak bisa mencerna. Termasuk syariat ini. Berapa banyak perintah Allah di dalam syariat Islam ini yang akal kita tidak bisa mencerna. Cukup bagi kita mengimani. والمقصود من قوله تعالى إذا قضيت قضاء فإن لا يرد بيان أن من الأشياء التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يؤتها لأن الله قضى بعلمه وحكمته ذلك. مقصود dari firman Allah إذا قضيت قضاء jika aku telah menentukan sesuatu, maka sesuatu yang aku tentukan itu tidak akan bisa tertolak, pasti terjadi. Ini merupakan keterangan untuk menjawab kenapa permohonan Nabi tidak dikabulkan. Karena Nabi, beberapa permohonan Nabi, doa Nabi tidak dikabulkan, salah satunya ini, bahwa beliau memohon kepada Allah agar umatnya tidak saling menyerang, tidak saling membinasakan, tidak saling bunuh. Doa Nabi ini ditolak oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah qada bi ilmihi wa hikmatihi dzalik. Karena Allah menentukan segala sesuatu itu dengan ilmu dan hikmah. Maka dalam hal ini Allah tidak boleh dikritik. Kenapa doa Nabi yang begitu bagus tidak dikabulkan oleh Allah? Kan penting sekali. Coba kalau doa Nabi dikabulkan, nikmat kaum muslimin bersatu, kaum muslimin jaya terus, menang terus. Itu akal kita. Tapi akal Allah jauh lebih sempurna. Apa yang ada pada diri Allah, ilmu Allah jauh lebih sempurna dari ilmu kita. Ya, maka wajib bagi kita mengimani bahwa apa yang menjadi ketentuan Allah itu ada hikmahnya. Wala yumkinu ayyarudda ma qadahu Allah. Maka tidak mungkin apa yang telah ditentukan oleh Allah itu bisa tertolak. Ketentuan Allah tidak terjadi, itu tidak mungkin. Wal qada'u qad yatawaqqafu 'ala ad-du'a. Dan kadang-kadang qada itu yatawaqquf. Bergeser, berubah karena doa. Tentang hal ini ada dalilnya. La yaruddul qada' illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, karena apa? Karena doa sendiri bagian dari takdir. Jadi takdir menolak takdir, enggak aneh. Takdir menolak takdir, enggak aneh. Dan tentu ini sebelum kejadian. Setelah kejadian maka selesai. Bal inna kullal qada'i au aktar al qada'i lahu asbabun imma ma'lumatun au majhulatun. Bahkan semua qada atau umumnya qada itu, kebanyakan takdir itu ada asbab. Ada asbab. Kenapa dia meninggal? Ada sebabnya. Ya, sakit mungkin, kecelakaan mungkin, ya, keracunan mungkin, ada. Imma ma'lumatun aw majhulatun. Asbab itu kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Imma ma'lum, imma majhul. Kadang-kadang seseorang tahu, dokter tahu penyebab kematiannya ini apa. Kita orang awam tidak tahu. Ya. Kadang-kadang diketahui oleh semua orang. Semua orang tahu dia meninggal karena tertabrak mobil. Dan semua orang tahu meninggal di tempat misalnya. Ada kalanya orang tidak tahu. Tiba-tiba meninggal di kamarnya, tidak ada yang melihat kecuali sudah meninggal. Fadukhulul jannati. Beliau memberikan contoh yang sangat besar. Apa? Masuk surga. Masuk surga. La yumkinu illa bisababin. Tidak mungkin seseorang akan masuk surga kecuali dengan sebab. Yatarattabu dukhulul jannati alaihi, yang menyebabkan dia masuk surga. Apa? Penyebab seseorang masuk surga apa? Al-iman wal amal shalih. Intinya taat. Intinya taat. Ya, beliau sarahkan ketaatan itu apa? Yang terbesar iman, kemudian amal shalih. Yang terbesar, ketaatan terbesar adalah iman, tauhid. Tidak ada ketaatan yang lebih besar dari tauhid. Maka orang yang beramal soleh, salat, zakat, puasa, haji, bahkan haji setiap tahun, tetapi tidak bertauhid, maka batal amalnya. Percuma salatnya, zakatnya, haji. Ketaatan terbesar al-iman at-tauhid. Setelah itu amal soleh. Nah, ketaatan inilah yang menyebabkan seorang masuk surga. Berarti ada asbab. Ya. Dan ini sunnatullah, maka tidak boleh kita mengatakan kalau Allah menghendaki Fir'aun masuk surga kan bisa saja. Kalau Allah menghendaki Iblis masuk surga kan bisa saja. Ya. Kita jangan sok tahu, enggak boleh. Allah sudah menentukan sunnah-sunnahnya, hukumnya, ketentuannya. Lan tajida li sunnatillahi tabdila, dan sunnatullah tidak mungkin berubah. Wa kadzalika husulul matlub. Begitu juga mendapatkan apa yang kita inginkan. Qad yakunu Allahu 'azza wa jalla mana'ahu hatta nas'al. Allah kadang-kadang menolak, tidak memberi. Hatta nas'al, sampai kita berdoa, memohon, meminta. Ya. Sudah bekerja, sudah memenuhi syarat-syarat, ya, dijual makanan, makanannya enak, tempatnya bagus, di pinggir jalan, perempatan, pelayanannya bagus, bersih, tapi nggak laku-laku juga. Ada tentu seperti ini. kita tidak boleh sombong seperti orang-orang kafir bahwa jika kita begini pasti begini, jika kita begini pasti begini. Tidak. Kita orang yang beriman. Asbab bisa sukses, bisa tidak. Itu kan cuma asbab. Jualan, makanannya enak, pelayanannya bagus, tempatnya bersih, harganya murah, itu asbab. Tujuannya dagangan kita laku. Ternyata masih tidak laku juga. Ya, tidak laris selama berbulan-bulan. Hatta nas'al, sampai kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Berarti ada hikmah. Kita merasa kecil, kita membesarkan Allah, kita yakin bahwa Allah yang membuat dagangan kita lah. Adapun yang tadi cuma asbab. Lakin minal asya'i ma la taqtadi al-hikmatu wujuduhu wa hina idin yujazi ad-da'i bima huwa akmal aw yu'akharu lahu wa yuddakharu lahu inda Allah. Kadang-kadang syarat-syarat sudah kita penuhi, ya, seperti tadi lah. Makanannya sudah enak, jualannya bagus, di pinggir jalan, pelayanannya bagus, harganya murah, sudah berdoa, enggak laku-laku juga. Aha. Apakah setelah kita berdoa, kita yakin pasti akan dikabulkan? Tidak juga. Kan memastikan sesuatu kan tidak boleh. Namanya juga berdoa. Ya, namanya juga berdoa. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Kan kita tidak memerintahkan Allah. Ya Allah, bikin dagangan saya laku ya Allah ya. Kan bukan perintah kan? Tetapi memohon, merengek. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Nah, jika ini terjadi, kita pun tidak boleh putus asa, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Mengatakan kata Allah kalau berdoa pasti diberi. Yudzakharu lahu inda Allah. Disimpan di sisi Allah. Disimpan di sisi Allah. Maka nanti akan ada orang yang terheran-heran, ada orang yang takjub, heran, ya Allah, aku tidak beramal sebanyak ini, kenapa aku mendapatkan sebanyak ini? Apa jawab Allah? Itu doamu, permintaanmu, permohonanmu di dunia dulu yang belum aku kasih. Kau begini berdoa terus dulu. Ya, dan tidak engkau kasih ya Allah. Gitu. Ya, maka jika kita berdoa dan tidak diberi oleh Allah, sementara asbab-asbab sudah kita jalani. Tapi jangan sekali-kali berdoa tanpa asbab. Ya. Nikah enggak, minta anak. Ya. Ya Allah, berikanlah anak, berikan, padahal enggak nikah-nikah. Gimana? Enggak mungkin. Mustahil. Ya. Kerja enggak, minta uang, minta rezeki. Padahal enggak kerja, enggak usaha, harus ada asbab. Nah, setelah asbab dijalani, dia berdoa, kok Allah tidak kasih juga sampai dia mati? Maka yudzakharu lahu inda Allah. Allah simpan itu dan Allah akan berikan nanti di sisi Allah. Maka dari sini Nabi menyuruh kita terus berdoa, terus meminta, terus memohon. Walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Perbuatan yang sangat mudah. Yang secara praktek sehari-hari pasti berhasil. Mana ada orang menyambung tali sendal enggak berhasil. Susah amat ini menyambung tali sendal, gampang-gampang sekali. Ya, tali sendal putus, ya tali sendal di zaman Nabi itu ada talinya. Kalau kita tali sepatu lah atau apalah, pokoknya perbuatan yang sangat mudah. Tetap dengan berdoa, tetap memohon kepada Allah. Agar apa? Tadi menunjukkan bahwa kita lemah, menunjukkan kita mengakui bahwa kebesaran Allah, kekuatan Allah. Salah satunya tadi, kalau Allah tidak kabulkan, berarti kita akan mendapatinya nanti di akhirat. Au yusrafu anhu minas su'i ma huwa a'dha. Atau mungkin dia akan terhindar dari keburukan yang jauh lebih besar. Betul dia dagang gak laku-laku, dia memohon kepada Allah agar dagangannya laris, tidak dikabulkan oleh Allah. Betul, itu betul. Tetapi dengan sebab itu yang lainnya terkena penyakit, dia tidak. Ya. Yang lainnya terkena musibah, dia tidak. Kan hidup ini bukan dari satu sisi ya. Sisi yang lain, sisi yang lain. Maka kalau kita ingin bersyukur, jangan melihat orang lain dari sisi di atas kita ya. Betul dia lebih kaya, mobilnya banyak dan seterusnya, tapi dia gak punya anak, saya punya anak. Ah, lihat sisi itu ya. Dengan demikian kita akan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Wad-du'a'u idza tammat fihi syurutul qabul wa lam yujab fa innana najzimu bi annahu udzukira lahu. Doa apabila syarat-syarat terkabulnya doa sudah kita penuhi, syarat-syarat terkabulnya doa sudah kita penuhi, memohon kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, memohon dengan hati, jangan gopih, jangan lengah hati kita. Kan banyak orang yang berdoa tapi hatinya lengah ya, asal-asalan saja berdoa, tidak benar-benar riuh, kemudian tidak melakukan kesyirikan dalam berdoa. Syarat-syarat terkabulnya doa sudah kita jalankan, apalagi ditambah dengan waktu-waktu mustajabah, waktu antara azan dan qomat, sepertiga malam, di saat sujud dan seterusnya. Walam yujab, tapi belum diijabahi, belum dikabulkan. Fa innana najzimu bi annahu udzukira lahu. Maka kita harus yakin, kita boleh memastikan bahwa itu disimpan oleh Allah, akan kita nikmati nanti di sisi Allah di akhirat. Wa inni a'taituka li ummatika alla ahlakahum bi sanatin bi'ammah. Sungguh aku berikan kepada umatmu. Ini yang dikabulkan, yang tadi yang tidak dikabulkan, bahwa mereka tidak akan dibinasakan secara ammah keseluruhan dengan musim panas paceklik bencana seperti kaum Ad, kaum Samud habis oleh satu azab. Umat ini tidak. Kaum muslimin habis gara-gara banjir, kaum muslimin habis gara-gara gempa, tidak. Ya, habis di satu negeri, di negeri lain tidak. Habis di satu tempat, di tempat lain tidak. Seluruhnya habis seperti kaum Ad, kaum Samud, tidak. Ini jaminan dari Allah. Ini yang pertama tadi ya. Yang kedua, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Aku tidak akan menjadikan musuh menguasai umatmu kecuali diri mereka sendiri. Ya. Wastabiha baydatuhum, lalu habis sampai ke akar-akarnya. Walau istama alaihim man bi aftariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Tapi yang ada apa? Satu sama lain saling membinasakan. Sekelompok kaum muslimin membinasakan muslim yang lain, sekelompok kaum muslimin menawan muslim yang lain. Ini yang terjadi. Dengan keadaan ini, maka kaum muslimin jadi lemah. Setelah lemah, baru dikuasai oleh musuh. Itu. Maka sepanjang sejarah dan sampai kapanpun, tidak mungkin kaum muslimin yang bersatu, kaum muslimin yang tidak saling berperang, tiba-tiba didatangi oleh musuh, kemudian dikuasai oleh musuh. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Yang terjadi tadi, diserang oleh bangsa Mongol tadi, diakibatkan oleh kaum muslimin sendiri yang tidak kuat, yang saling berperang, yang saling membinasakan, menawan, lalu menjadi lemah, lalu diserang oleh musuh. Salim bin Aid al-Bilali hafizahullah melihat contoh ini pada penjajahan kaum muslimin di beberapa puluh tahun yang lalu, ya, umumnya kaum muslimin, negeri-negeri muslim dijajah oleh orang-orang kufar. Bagaimana keadaan mereka? Ya, bagaimana keadaan mereka? Satu sama lain yang tidak bersatu. Ya, nah, mereka tahu, maka dibikin kaum muslimin itu tidak bersatu. Ya, beliau memberikan contoh apa yang terjadi di Sumatera waktu itu. Ya, dipecah dulu antara kaum adat dengan kaum anak muda itu, ya, anak-anak muda, terutama yang mendapat dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lewat tiga pemuda, ya, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Biabang, yang haji waktu itu, haji waktu itu kan berbulan-bulan, ya, tidak seperti sekarang 40 hari sebulan, berbulan-bulan, karena memang perjalanan berbulan-bulan naik kapal. Nah, maka sempat mendengarkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, pulang ke Sumatera Barat dan mengajarkan paham ini, tauhid sunnah. Ya, nah, dari mereka ini akhirnya timbul semangat jihad. Semangat untuk melawan penjajah. Siapa yang menghalangi mereka? Siapa yang menghalang mereka, yang berhadapan dengan mereka sebelum Belanda? Golongan tua, golongan adat yang jelas berbeda, yang mereka melakukan berbagai macam syirik, berbagai macam bidah, akhirnya salah. Ya, ini salah satu contoh yang diucapkan oleh beliau. Ini menunjukkan bahwa persatuan kaum muslimin sesuatu yang sangat berharga. Dan sekali lagi, persatuan kaum muslimin diawali dengan persatuan akidah, persatuan dalam sunnah. Dengan demikian pasti besar. Kalau tahu terjadi percekcokan, perselisihan, itu manusiawi. Bagaimana perselisihan seorang sahabat dengan sahabat yang lain? Antum bisa lihat bagaimana perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang kedua-duanya membawa senjata, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang binasa, tapi akidah mereka satu. Sama-sama akidah salaf, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, maka sebentar selesai. Sebentar selesai. Dengan Hasan membaiat Muawiyah selesai. Tidak ada lagi golongan Ali, golongan Muawiyah, tidak ada lagi. Amul jamaah, kaum jamaah. Lihat perselisihan sahabat, cepat selesai. Kenapa? Mereka diawali dengan akidah yang sah, akidah sunnah wal jamaah, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk bisa? Ya, kita akhiri. Dan tidak ada tanya jawab, nanti habis bisa kita cukupkan lagi, ya. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.